Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. As-su'al sadis asyar, pertanyaan yang ke-16. Ma hukmu man akala au syariba fi nahari Ramadan nasian? Apa hukum orang yang makan atau minum di siang Ramadan karena sebab lupa? Al-jawab, laisa alaihi ba'sun wa shaumuhu sahih. Tidak ada dosa atasnya, tidak ada kewajiban apapun atasnya, dan puasanya sahih. Puasanya sah karena dia lupa. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala fi akhir suratil Baqarah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau keliru, tidak sengaja. Wasahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annallaha subhanahu wa ta'ala qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang doa di atas tadi, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja. Allah berfirman, qad fa'altu, aku telah melakukannya, itu mengabulkan doa ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum orang yang melakukan sesuatu, kekeliruan, kesalahan karena lupa atau tidak sengaja. Walima thabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dalil yang lain adalah apa yang telah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, yaitu ketika ingat, hendaklah dia berhenti dari makan dan minumnya ketika ingat, dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah yang telah memberinya makanan dan minuman. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati kesahihannya. Dalil ini juga dalil yang sangat jelas, ya. Sahnya orang yang berpuasa kemudian makan dan minum karena lupa, ya. Nah, sahnya orang yang melakukan makan dan minum atau pembatal-pembatal puasa yang lain karena lupa, ya, puasanya tetap sah dengan syarat dia berhenti ketika ingat. Wa hakadha law jama'a nasiyan fasaumuhu sahih fi asahi qaulail al-ulama. Demikian pula apabila seseorang melakukan jima karena lupa, maka puasanya sah menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Nah, beliau katakan menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama, karena ada perselisihan. Karena sebagian para ulama menyebutkan tidak sah puasanya. Nah, karena enggak mungkin dia lupa ketika jima. Nah. Namun pendapat yang sahih bisa saja terjadi lupa, karena lupa. Sehingga orang yang melakukan ini karena lupa, puasanya sah menurut pendapat yang sahih, seperti halnya makan dan minum tadi dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Lil ayatil karimah, dalilnya ayat yang mulia di atas tadi, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja. Walihadal hadithis syarif, dan juga karena hadith yang mulia ini, hadith tadi, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan Allah yang telah memberikan kepadanya minum. Makan minum pembatal puasa. Nah, demikian pula jima pembatal puasa, maka dikiaskan ke makan dan minum. Sehingga jika dilakukan karena lupa, maka puasanya tetap sah. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain adalah karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara fi ramadhan nasiyan falakadu'a alaihi walakaffarah. Barang siapa yang berbuka di siang Ramadan karena lupa, ya, maka tidak ada kewajiban qadha atasnya dan tidak ada kewajiban bayar kafarah. Tidak ada kewajiban bayar fidyah. Kharrajahul Hakim wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Wa hadzal lafdhu ya'ummul jima'a wa ghairahu minal mufattirat. Dan lafaz ini umum, ya, mencakup jima dan yang selainnya dari pembatal-pembatal puasa. Idza fa'alaha shaimun nasiyan, apabila seorang yang berpuasa melakukannya karena lupa. Wa hadza min rahmatillahi wa fadlihi wa ihsanihi wa lahul hamdu wa syukru ala dzalik. Dan ini adalah rahmat dari Allah Azza wa Jal dan karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Bahwasanya orang yang makan dan minum dan melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain karena lupa, maka puasanya tidak batal, tetap sah, dengan syarat dia berhenti ketika ingat dan dia langsung melanjutkan puasanya. Ini rahmat dari Allah, karunia Allah, kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Walahul hamdu wa syukru ala dzalik. Maka segala puji bagi Allah atas hal tersebut. Nah, as-su'alu sabi asyar, pertanyaan yang ke-17. Ma hukmu man taraka qada'a siyami ramadhan hatta dakhala ramadhan alladhi ba'dahu wa lam yakun lahu udhrun, hal takfihi taubatu ma'al qada' am talzamuhu kafarah. Apa hukum orang yang meninggalkan qada' puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya dan dia tidak memiliki udzur, ya, itu dia sengaja. Nah, tidak ada udzur untuk melakukan ini. Ya, dia meninggalkan qada Ramadan, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang berikutnya tanpa udzur. Hal takfihi taubah ma'al qada, apakah cukup baginya bertaubat disertai dengan mengqada puasanya? Au talzamuhu kafarah, atau juga wajib baginya membayar kafarah? Nah, itu membayar fidyah. Al jawab, jawabannya alaihi taubah ilallahi subhanahu wa it'amu miskin an kulli yaum ma'al qada. Wajib baginya yang menunda-nunda atau mengakhirkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, ya, wajib baginya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan wajib untuk memberi makan seorang miskin, yaitu bayar fidyah setiap harinya. Ma'al qada disertai dengan mengqada. Kewajiban mengqada tetap, tidak gugur, ya. Hanya saja ditambah dengan bertaubat dan bayar fidyah, karena dia telah menunda-nunda qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur. Wa huwa nisfu shaa bi shaa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fidyahnya apa? Yaitu setengah shaa' dari shaa' Nabi sallallahu alaihi wasallam min qutil balad, dari makanan penduduk suatu negeri. Min tamrin, baik makanan berupa kurma au bur atau gandum au aruz atau beras au ghairiha atau yang semisalnya. Wa miqdaruhu kilo wa nis ala sabili taqrib, dan berat setengah sho itu adalah sekilo setengah. Sekilo setengah kilogram. Sekilo setengah ala sabili taqrib, kurang lebihnya atau kira-kira. Wa laisa alaihi kafarah siwa dzalik, dan tidak ada kewajiban kafarah selain itu. Kama afta bidzalika jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum, sebagaimana ini yang difatwakan oleh sekelompok para sahabat radhiyallahu taala anhum, wa minhum Ibnu Abbas, di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Amma in kana ma'dzuran, adapun apabila dia menunda qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya karena uzur, limaradin au safarin, karena udzur sakit atau karena udzur safar, au kanatil mar'atu ma'dzuratun ma'dzuratan bihamlin au radha' yashuku 'alaiha shaum ma'ahuma, atau seorang wanita yang ma'dzur karena kehamilannya atau karena sedang menyusui bayinya dan berat baginya untuk berpuasa, ya, jika dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, berat baginya untuk berpuasa, maka ini udzur. Maka kalau dia menunda qada Ramadan karena udzur ini sampai masuk Ramadan berikutnya, falaisa alaihim siwal qada, maka tidak ada kewajiban atas mereka kecuali hanya bayar qada saja, ya, kecuali hanya bayar qada. Nah. Kemudian as-su'al tsamin asyar, pertanyaan yang ke-18. Ma hukmu man yasumu wa huwa tarikun lis-shalah wa hal siyamuhu sahih? Apa hukum orang yang berpuasa tetapi dia meninggalkan salat? Salat tapi enggak puasa. Puasa tapi enggak salat. Wa hal siyamuhu sahih, apakah puasanya sah? Al-jawab, jawabannya, as-sahih anna tarikas shalah amdan yakfur bidzalika kufran akbar. Pendapat yang sahih bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja, ya, maka dia kafir. Kufran akbar, dengan kekufuran yang besar, yaitu keluar dari Islam. Wa bidzalika la yasihu shaumuhu. Maka dengan alasan ini konsekuensinya adalah tidak sah puasanya, ya. Karena diantara syarat sahnya puasa adalah Islam, dalam keadaan muslim. Wala baqiyatu ibadatihi, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, ya. zakatnya, sedekahnya dan seterusnya dari berbagai macam amal ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena dia meninggalkan salat secara sengaja. Hatta yatuba ila Allah Subhanahu wa taala, sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Liqaulillahi Azza wa Jalla, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka gugur seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Seluruh pahalanya gugur. Orang yang musyrik atau orang yang kafir, naam, seluruh amalannya gugur, tidak ada faedahnya. Wa ma ja'a fi ma'naha min al-ayati wal ahadithi, dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang datang semakna dengan ayat dan hadis. Yang menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan maka gugur seluruh amalannya. Wa dhahaba jam'un min ahli al-'ilmi ila annahu la yakfur bidzalik wa la yabtul shaumuhu wa la ibadatuhu. Kemudian sebagian para ulama ada yang berpendapat dia tidak kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, dia tidak kafir. Wala yabtul shaumuhu, dan puasanya tidak batal. Wala ibadatuhu, tidak pula ibadah-ibadah yang lain, tetap sah. Idza kana muqirran bil wujub, syaratnya apabila dia meyakini wajibnya sholat lima waktu. Kalau dia enggak dia tidak meyakini wajibnya sholat lima waktu, maka dia kufur, kafir, keluar dari Islam. Namun jika dia meninggalkan sholat ya, karena bermudah-mudahan atau karena sengaja ya, tetapi dia masih meyakini wajibnya, sholat itu wajib, tapi dia malas, enggan, sengaja meninggalkan, maka naam, dia tidak kafir, tapi dia adalah fasik, dan puasanya sah serta ibadah-ibadah yang lain juga sah. Dengan syarat dia meyakini wajibnya sholat lima waktu. Walakinnahu tarakat sholata tasahulan wa kasalan. Hanya saja dia meninggalkan sholat karena bermudah-mudahan atau karena malas. Wasahih, namun pendapat yang sahih kata Syekh, jadi ada perselisihan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, karena malas, karena bermudah-mudahan, apakah kafir ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan kafir, keluar dari Islam. Pendapat kedua mengatakan tidak kafir, tetapi fasik. Wasahih, namun pendapat yang sahih, al-qawlul awal, pendapat yang pertama kata Syekh. Wahwa annahu yakfur bitarkiha amdan, yaitu dia menjadi kafir karena sebab meninggalkan sholat secara sengaja. Walau aqarra bil wujub, walaupun dia meyakini wajibnya sholat. Li'adillatin kathiratin, hal ini berdasarkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang banyak. Minha diantaranya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembeda antara seseorang dan kekufuran serta kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kharajahu Muslim fi sahihi min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kharajahu al-Imam Ahmad wa ahlus sunan al-arba' bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh ahlus sunan yang empat, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, ya, dan yang lainnya. Bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Min hadith Buraidah ibn al-Husayn, dari hadith sahabat Buraidah ibn al-Husayn al-Aslami radhiyallahu anhu. Waqad basata al-allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala al-qawla fi dhalik fi risalatin mustaqillah. Al-imam al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah membahas panjang lebar, nah, tentang masalah orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, karena malas. Beliau membahasnya panjang lebar fi risalatin mustaqillah dalam, nah, karya tulis, ya, mustaqillah, ya, yaitu dalam kitab tersendiri. Fi ahkamis sholah wa tarikuha wa tarikiha, tentang hukum-hukum sholat dan orang yang meninggalkan sholat. Nah, ahkam tarikis sholah, hukum-hukum orang yang meninggalkan sholat. Wahya risalah mufidah, dan ini, nah, risalah yang bagus, tulisan yang bagus, ya. Tahsunu muroja'atuha wal istifadatu minha, yang baik untuk, nah, membacanya dan mengambil faidah darinya. Nah, sehingga apa hukum orang yang puasa tetapi dia meninggalkan sholat? Nah, apakah sah puasanya? Nah, Syekh bin Baz di sini memilih pendapat puasanya enggak sah karena dia meninggalkan sholat karena sengaja. Karena orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, dia telah menjadi kafir, kufur besar, keluar dari Islam. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat puasanya tetap sah. Nah, karena orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak kafir, ya, tetapi dia fasik, dengan syarat dia masih meyakini wajibnya sholat lima waktu. Nah, ada khilaf. Nah. Adapun hadis tadi, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Menurut pendapat pertama, kafir di sini kafir besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun menurut pendapat kedua, kafir di sini kufrun asghar, kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, sehingga, nah, jika dia meyakini orang yang meninggalkan sholat secara sengaja kafir, ya, maka dia berpendapat puasanya tidak sah. Jika dia berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tidak kafir tetapi fasik, ya, atau kafir tapi kufur kecil, nah, maka puasanya tetap sah. Nah, dengan syarat dia masih meyakini wajibnya sholat lima waktu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun Syekh bin Baz memilih pendapat yang pertama. Nah. Wallahu a'lam naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.